dan akidah agamanya. Dan kita sedang baca kitab Tauhid Alladhi Hu Haqqullahi Alal Abid, iaitu kitab Tauhid dan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala atas hamba-hambanya, karangan Syekh Mujaddid Al-Imam Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita telah bicarakan pada pelajaran lepas tentang nazar, bahawa nazar itu ibadah, dan hukum bernazar untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala adalah bernazar untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala hukumnya syirik, syirik kecil atau syirik besar? Syirik besar. Dan apa hukumnya orang yang bernazar untuk ketaatan? Boleh ke tak boleh bernazar untuk Allah untuk membuat satu ketaatan? Hukumnya boleh, makruh. Bernazar bahawa besok aku nak puasa, besok boleh puasa? Ha, boleh. Apa hukumnya dia bernazar macam itu? Boleh. Boleh. Dapat pahala? Dapat pahala. Dan wajib tak dia berpuasa besok? Kalau besok alamak tak bangun sahur lah, jantikan lah lusa misalnya, ataupun lain kali lah. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia dah kata besok. Kalau dia kata aku bernazar nak puasa satu hari di jalan Allah atau kerana Allah, kalau besok dia malas nak puasa, boleh tak? Boleh. Sebab dia tak tetapkan bila dia nak, dia nak puasa, yang penting satu hari. Baik, jadi kalau begitu maknanya memenuhkan nazar, apa hukumnya? Hukumnya wajib. Ketidak dia berdosa. Kalau dia tak penuhkan nazarnya, jadi apakah hukum orang ini? Dia berdosa lagi apa? Hendaklah dia keluarkan kafarah. Apa makna kafarah? Yang ini penebus dosa. Apa penebus dosa tu? Dia pukul-pukul dada dia, dia butakkan kepala dia. Apa penebus dosa? Solat 100 rakaat? Tidak eh. Penebus dosanya, kafarahnya adalah dia mengeluarkan kafarah yamin, kafarah sumpah. Apa kafarah sumpah? Pertama, dia pilih antara tiga perkara ini, iaitu dia memberikan makan 10 orang miskin, ataupun memberikan pakaian 10 orang miskin, ataupun membebaskan hamba yang beriman. Kalau tak boleh tiga-tiga ni, mesti dia apa? Dia berpuasa berapa hari? 3 hari. Berturut-turut ke? Tak semestinya berturut-turut. Kalau berturut-turut lagi bagus lah. Dalika kafaratu imanikum. Ini datang daripada hadis Nabi SAW. Baik, kalau dia bernazar, kalau dia dapat sesuatu, kalau dia pas lesen kereta misalnya, besok test, dia nak puasa satu hari, apa hukum nazar seperti ini? Puasa kena test atau apa? Puasa kena pas, kerana pas test. Ha. Kalau tak pas, dia tak payah nak puasa lah. Jadi apa hukum nazar macam ni? Pertama sekali, apa hukum dia nazar macam ni lah. Ha. Kedua, soalan kedua adalah, apa hukum dia puasa satu hari tu? Bila dia pas? Jelah. Kita ambil satu-satu. Pertama sekali, bernazar macam ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia makruh, ada yang mengatakan dia haram sekali. Baik, kenapa makruh ataupun haram? Sebab Rasulullah SAW kata apa? Ini adalah perbuatan orang yang bakhil, tak mau melakukan ketaatan kecuali dapat sesuatu ganjaran. Baik, walau bagaimanapun semua sepakat bahawa lepas itu dia wajib menunaikan nazarnya. Nah, satu lagi keadaan adalah seorang yang nazar, kalau aku pas lesen kereta ni, test driving test ni, aku nak belanja minum, nak belanja minum, minum sampai puas. Nah, faham-faham aja. Apa hukum nazar ini? Haram. Apa hukum memenuhi nazar ini? Tak, tak boleh, haram. Okay, lepas itu kena kafarah ataupun tidak? tak perlu. Betul? Betul tak perlu? Dalam hal ini terdapat khilaf di kalangan ulama. Yang betulnya tidak perlu. Sebab ini nazar maksiat. Dan zahir hadis Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Waman nazara an ya'sillaha fala ya'sihi. Siapa yang bernazar untuk maksiat pada Allah, maka jangan dia maksiat pada Allah. Dan tak sebut kafarah. Tapi ada riwayat-riwayat lain mengatakan dia kena kafarah juga. Sebab tu ada satu lagi golongan ulama yang mengatakan dia tetap kena bayar kafarah tadi. Baik. Satu lagi adalah orang yang bernazar, kalau dia dapat sesuatu pas test ini, dia nak sembelih seekor ayam jantan untuk kubur di mana? Di Palmerah misalnya. Lepas tu daging tu akan dimasak, lepas tu dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin kat sana ataupun orang yang tak miskin pun lah. Jadi ini nazar kan? Nazar. Dia apa hukum ya? Hukumnya syirik. Sebab nazarnya untuk apa? Untuk maksiat, untuk selain Allah Subhanahu Taala. Jadi dah berdosa dah nazar ini. Wajib tak dia penuhi nazar tersebut? Tak wajib. Bahkan haram dia penuhi. Wajib tak dia bayar kafarah, denda? Ada khilaf tak? Yang ini tak ada khilaf, tak boleh. Sebab apa? Ini syirik. Dan tidak ada kehormatan dalam apa? Dalam syirik. Kata-kata ulama, la hurmata li syirik. Faham? Okey. Tapi yang sayang ni, yang kita cakap macam ni, walaupun kat tempat kita, kita jarang dengar atau tak pernah dengar, tempat-tempat lain banyak nazar macam ni. Dan pada mereka, nazar ini adalah satu perkara, satu amalan yang paling senang dapat apa yang kita hajatkan. Ya? Pada mereka. Dan kadang-kadang mereka dengar pun, dah tersebar luas di kalangan masyarakat-masyarakat di sana, negeri jiran kita, di Indonesia dan sebagainya, bahawa kalau nazar senang dapat. Lagi-lagi kalau nazar atas nama apa? Nama wali, atas nama syekh tarikat, atas nama kiai dan sebagainya, lagi cepat dapat. Kadang-kadang dapat kan? Tapi banyak kali sebenarnya tak dapat. Tapi cerita yang tersebar luas, cerita yang dapat sebab nazar. Jadi itu semua adalah syirik. Orang macam ini bukan orang Islam lagi, walaupun dia solat, dia apa semuanya. Jadi kalau dia mati tidak bertaubat, dia akan kekal dalam api neraka selama-lamanya, sebab Allah tak mengampunkan dosa syirik. Itu sebabnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala masukkan bab ini di dalam kitabnya. Kerana pada zaman beliau di kota Mekah, Madinah dan Hijaz secara keseluruhan, yang dekat yang jauh, banyak nazar untuk pokok lah, untuk jin lah, untuk wali, untuk bomoh, baik, untuk kubur dan sebagainya. Jadi mereka ataupun beliau mendatangkan dalil daripada Al-Quran. Dalil pertama Al-Quran merangkan tentang bahawa nazar itu adalah ibadah. Allah memuji-muji orang yang apa? Yang bernazar. Kalau puji, maknanya Allah suka ke tak suka? Allah suka. Dan kalau Allah suka, maknanya dia adalah satu ibadah. Ingat lagi? Apa nak, macam mana kita nak tahu ni satu ibadat ke bukan? Kalau Allah suka benda. Macam mana kita nak tahu Allah suka ke tak suka? Rasanya Allah suka. Kalau kita semua suka, Allah suka. Kalau kita tak suka, Allah tak suka. Macam tu kan? Bagus macam tu. Allah suka ke tak suka, hanya kita ketahui melalui khabar. Yang ini melalui wahyu. Ada dalam Quran? Okey. Ada dalam hadis yang sahih? Okey. Kalau tak ada, maknanya dia bukan satu perkara yang Allah suka. Kita buat, maknanya satu perkara yang apa ni? Yang bukan ibadat. Nah, dan kemudian beliau membawakan tentang hadis Aisyah tadi, siapa yang nazar ta'ah, hendaklah dia menyempurnakannya, memenuhinya. Siapa yang nazar maksiat, maka jangan dia memenuhinya. Jadi kalau maksiat dah tak boleh, syirik lagi tak boleh. Ini semua menunjukkan bahawa menazar untuk selain Allah adalah syirik akbar. Permasalahannya adalah kalau dia bernazar untuk perkara yang makruh, bukan syirik, bukan maksiat. Dia nazar nak ceraikan isterinya, contohnya. Kalau anak keluar nanti, bukan anak lelaki, anak perempuan lagi, ceraikan isteri. Macam mana? Nazar. Wajib tak dia ceraikan? Itu dia. Kalau dia tak wajib ceraikan, dia bebas tak? Ataupun dia kena bayar apa-apa? Kafarah. Yang betul apa ya? Dia tak boleh, dia tak sepatutnya bayar nazarnya ataupun penuhi nazarnya, tapi hendaklah dia bayar kafarah. Yang ini dia bayar kafarah sumpah tadi. Sebab tu perkara yang tidak baik. Walaupun dia bukan betul-betul maksiat, sebab cerai adalah di tangannya, tetapi dia adalah apa ni, perkara yang kurang-kurangnya pun makruh lah mengikut kebanyakan ulama. Jadi jangan dipenuhi perkara tersebut. Begitu juga dengan perkara-perkara lain yang tidak ada kebaikannya. Dia nazar nak buat sesuatu. Baik, dia nazar nak buat sesuatu, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang mendatang lepas tu yang lebih baik daripada nazarnya, daripada ketaatan yang dia nak buat. Contoh dia nazar besok nak apa ni, nak puasa. Ya tak? Tapi besok pula dia kena apa ni, dia kena ada kematian kat rumahnya, dia kena buat kerja dan sebagainya, dia kena cangkul kubur, korek semuanya, tanam timbus balik ni zaman dulu lah, tak ada apa, tak ada ciduk tu kan. Kalau dia puasa juga, teruskan nazar dia, apa jadi? Dia tak boleh buat kerja tu semua, sedang perkara tu lebih wajib lagi kan untuk dia lah contohnya. Jadi yang itu dia tidak nak menyempurnakan nazarnya. Jadi dia bayar dengan kafarah, tak dosa. Sebab ada satu hadis bahawa Rasulullah SAW sabda bahawa barang siapa yang menazar sesuatu, kemudian dia lihat ada sesuatu yang khairun minhu, lebih baik daripada nazar tersebut, ya, maka hendaklah dia tinggalkan nazar tersebut dan dia buat ma huwa khair, apa yang lebih baik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya dia batalkan nazarnya dan dia bayar kafarah. Boleh? Nah, itu antara bab nazar. Kalau dia nazar nak puasa, dia suruh dia wajib puasa lah. Ha. Jadi apa bezanya nazar dengan niat? Apa beza nazar dengan niat? Niat itu adalah sesuatu yang tercetus dalam hati. Kita nak berpuasa, kita nak solat, kita nak belajar, kita nak baca buku dan sebagainya. Itu niat. Kalau nazar, dia lebih daripada niat. Kita wajibkan atas diri kita. Niat dia macam mana? Niat dia ada makna wajib. Sebab nazar tu, bila sebut nazar aja dalam agama Islam, dalam syariat ini, dia dah jadi nazar itu equal. Kalau kita equal, aku wajibkan diri aku puasa besok. Bila nazar, walaupun dia tak cakap, tapi dia punya faham tu, faham dia nazar, dia dah jadi macam tu. Okey, itu beza dia. Kalau niat, setakat niat aja, tak wajib. Kecuali memang yang diwajibkan oleh Allah SWT. Jadi nazar memang ada perkara yang tambahan, jadi hukum tambahan, iaitu dia jadi wajib. Dia lebih kurang macam sumpah, samalah macam sumpah. Hampir sama macam sumpah. Sumpah dengan nazar. Niat, sumpah, nazar. Sumpah tu pun niat juga tu lah. Tapi sumpah tu biasanya dengan, mestilah dengan lidah, mesti dengan perkataan. Cuma bezanya sumpah tu dengan nama Allah. Dia nak buat gini. Beza dengan besok aku nak buat gini kerana Allah. Ini dengan nama Allah. Tentu dia dah sumpah, dia jadi apa? Dia jadi wajib. Cuma bab sumpah ni dia lain sikit. Apa lain dia? Sumpah-sumpah juga, tapi kena lihat niat dia ketika dia sumpah. Faham? Kalau dia bersumpah, aku nak buat gini, tapi niat dia bukan nak buat gini misalnya. Niat dia lain. Ada tak orang macam itu? Demi Allah aku nak pergi besok, tapi niat dia tak ada apa-apa. Biasa semua dia cakap demi Allah, betul lah aku pergi lah, demi Allah lah. Itulah semuanya, wallah ya, demi Allah je. Tapi tak ada niat dia. Ni memang keluar kat dalam apa ni, kat perkataan ni, lagi-lagi orang-orang Arab. Jadi yang ini kata ulama' yamin ghamus. Jadi ni sumpah, tak ada benda ni sumpah yang apa ni, yang tenggelam punya. Jadi tak ada apa-apa, tak payah bayar kafarah pun. Jadi sumpah mesti nak kena berserta dengan niat. Ada satu bab lah yang ada berkaitan dengan niat. Saya teringat pula, kalau dia bersumpah baik tak apa, tu masalah. Kalau dia bersumpah dia tak nak makan misalnya, tapi dia minum. Ha, betul. Kalau sumpah dia tak nak makan, sekali orang kasih dia cawan, ada air, dia minum, batal tak sumpah dia? Hari tu dia sumpah, besok ni dia tak nak makan, kali dia minum, macam mana? Batal. Batal. Kenapa? Dia cuma tak kata dia tak ada minum, dia cuma kata tak nak makan. Apa yang masuk? Ha? Makan dan minum. Makan, minum tu makna makan. Betul? Ada sesuatu yang masuk dalam mulut. Wah, ni mesti ada kena dengan buat puasa ni. Mana batal puasa? Macam mana? Jadi di sini nak kena ulama ada satu bab yang sebenarnya tak ada kaitan, tapi banyak kaitannya dengan bab sumpah, iaitu lafaz itu maknanya apa, makan itu maknanya apa, daripada sudut bahasa satu dan daripada sudut adat kebiasaan. Faham? Jadi kalau daripada sudut bahasa, makan itu apa ni, masuk juga minum di dalam bahasa Arab. Kalau makan eh, kalau ta'am tu sebenarnya masuk minum sekali. Sebab dalam Al-Quran cerita apa tu, Nabi Daud, Jalut, Talut dan Jalut kan ada. Jadi bila mereka keluar dah sampai ke satu tempat tu, sebelum nak pergi masuk Palestin tu, nak perang dengan apa tu, orang-orang Jalut, yakni orang-orang kafir, mereka melalui sebuah batang, sebatang sungai kan ada. Dia kata kepada ahli tenteranya, Allah dah perintah kepada aku, tak ada seorang pun boleh makan, tak ada orang pun tak boleh minum dah, melainkan daripada sungai ini, melainkan ghurfatan biadi, melainkan apa ni, satu cedok aja dengan tangan. Nak pergi jihad tak boleh minum ni, boleh cuma apa, satu cedok baik, jangan minum. Kalau ada orang cakap apa yang berlaku? Buat bodoh sudah, minum aja. Sebahagian ni minum, sebahagian minum juga tapi satu cedok aja. Apa yang berlaku? Orang yang minum juga lebih dari satu cedok, semua dah tak boleh ikut panglima tersebut, Talut. Dah dikurang lagi. Sampai yang apa ni, orang yang betul-betul ikut perintah tu je lah yang sampai kat sana. Bila sampai kat sana, mereka sangat sedikit, fiatun qalilah. Tapi sebenarnya lepas itu mereka mendapat kemenangan dengan izin Allah SWT. Apa pengajarannya? Pengajarannya, nak menang sesuatu mesti apa ni? Mesti taat kepada perintah Allah SWT, ikut perintah ketua. Sama macam kes peperangan apa? Peperangan Uhud, sikit punya pasal. Sebab tu tak boleh cakap lah sikit punya pasal, mana ada apa-apa. Ha. Sikit aja ni, kita langgar sikit aja hukum. Allah Maha Pengampun apa semua. Ini masalah besar sebenarnya dalam akidah pun. Sebab sikitnya pasal itulah yang membuat ramai yang gugur dalam peperangan Uhud. Betul tak? Ha. Jadi dalam Al-Quran dah terangkan apa sebab-sebabnya kemenangan. Ia bukan pasal ramai, bukan pasal banyak ada punya persiapan tentera dan sebagainya. Itu memang betul antara sebab, tapi sebab yang lebih besar adalah keimanan, ketakwaan, taat kepada perintah Allah dan Rasul. Jadi itu antara pembahasan sumpah. Lagi satu, kalau dia tak jelas daripada sudut makna bahasanya, dia kita kena lihat daripada sudut bahasa adat kebiasaan. Orang kalau cakap makan, masuk minum sekali tak? Ikut kebiasaan kat tempat tu. Kalau orang kalau cakap makan, minum pun kira makan juga kan? Maka batal lah dia punya sumpah kalau dia minum. Jadi dia kalau tak lihat kepada bahasa, lihat kepada yang ini, lihat kepada sudut adat kebiasaan. Ini banyak cerita dia. Tapi sekarang masalah kita selepas nazar, kita ada lagi satu jenis nazar. Nazar kecil. Apa tu namanya nazar kecil? Nuzair. Ataupun Nuzairiyah, ataupun apa, Nuzriyah. Tempat kita dia panggil apa? Nuzriyah. Jadi mereka katakan dia pun nazar juga. Dan asal nazar tu wajib kita apa ni? Kita penuhi. Tapi nazar mereka ni lain daripada yang lain. Nah, nazar tu dia buat ketika dia hidup. Dia nazar bahawa harta bendanya setengah akan bagi kepada anak. Kepada apa? kepada anaknya contohnya, ataupun anak angkatnya, yang penting lebih daripada sepertiga lah. Dan apa ni, dikatakan dan harta itu diberikan kepada orang yang dia nak kasih tu, anak angkat dia ke apa ke, 3 hari sebelum dia meninggal dunia ataupun 3 jam sebelum dia meninggal dunia. Dah dengar kan? Jadi boleh ke tak boleh? Okay, jawab kita ni apa punya nazar ni. Kalau kita kata besok kita nak kasih, 3 hari nanti kita nak kasih, 30 tahun pun kita nak kasih, masih boleh lagi. Sebab kita tahu kan, betul tak? Bila sampai waktu dia pun, sebelum tu pun kita dah tahu. Ini kita cakap 3 hari sebelum kita mati, mana kita tahu kita dah mati? Jadi bila kita tahu 3 hari sebelum tu, bila dah mati baru kita tahu 3 hari sebelum dia apa minus. Jadi maknanya kita akan berikan harta yang dinazarkannya itu selepas ke sebelum mati? Garanti selepas mati. Dan apakah hukum memberikan harta selepas mati? Dia dah bukan apa ni, dia dah masuk kategori wasiat. Maknanya dia wasiatkan hartanya diberikan kepada orang. Sebab wasiat tu hanya untuk orang di pembahagian harta selepas seseorang tu meninggal dunia. Jadi dia sama dengan wasiat. Okey. Dan wasiat ni ada syarat ke tak ada syarat? Ada. Apa wasiat dia? Ada dua syarat. Satu, wasiat tak boleh lebih daripada sepertiga harta benda dia. Itu pun dah banyak. Satu lagi syarat dia apa? Tak boleh berikan kepada ahli waris. La wasiyata li waris. Kerana apa? Waris dah dapat daripada faraid. Faraid dah letak, letakkan hukum Allah SWT. Jadi kalau dia nazar, habis dia kata kalau nazar boleh, awak nak kasih semua pun boleh, harta awak setengah ke apa ke semua. Jadi oleh kerana nak lari daripada faraid, jadi mereka buat satu namanya nuzriyah. Awak cek buku apa awak tak jumpa? Mazhab Syafi'i saya cakap tak jumpa. Buku putih tak jumpa, buku kuning pun tak jumpa. Dia akan cuma datang daripada tahun seribuhan tahun hijrah, daripada negeri Yaman, dan diamalkan oleh orang-orang Yaman sampai sekarang. Dan orang Yaman datang sini, dia pun buat macam ini. Yang buat sekarang bukan orang Yaman aja, orang Melayu pun buat. Jadi timbullah pembahasan tentang hal ini, betul tak? Dan mereka katakan bukan kita nak lari daripada faraid, tujuan kita baik, niat kita baik apa? Sebab apa? Anak ni, anak dia yang patutnya dapat faraid ni, anak dia drug addict. Misalnya lah, lepas tu tinggalkan anak drug addict dengan mak yang bukan drug addict lah, mak yang mak. Jadi akan tinggalkan apa ni, mak tunggal contohnya. Jadi dia nak kasih kepada siapa? Pada mak tunggal tu. Sebab kalau duit tu kasih kepada, bagi betul-betul faraid, nanti habis duit tersebut, dibelinya macam-macam dadah apa semua sampai mati. Jadi kita serahkan kepada apa? Kepada maknya. Dengan cara apa? Faraid tak boleh, wasiat tak boleh, kita pakai nazar ataupun nazar kecil. Macam mana? Niat baik? Boleh tak boleh? Niat baik, tujuan baik, baik. Tetapi kita ada nas, kita ada perintah, suruh bagikan harta tu lepas kita mati secara faraid. Dan apa makna faraid? Faraid tu plural untuk faridah. Apa makna faridah? Sesuatu yang dipotong. Kalau kita potong kek, ini farb, ini untuk engkau. Maknanya satu yang kita dah potong kita kasih. Maknanya kalau kita nak dekat dengan maknanya, ukur faridah tu wajib lah. Faridah ni pula bukan daripada siapa-siapa, daripada Allah SWT. Faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Faham? Maha mengetahui maknanya apa? Dia tahu apa akan berlaku lepas ni. Dia tahu. Dan dia maha bijaksana, bukan tahu lepas tu zalim. Tapi dia maha bijaksana, dia letakkan hukumnya faraid ini pada tempatnya. Tak mungkin ada orang boleh kata dia lebih tahu dan dia lebih bijaksana daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tak ada beza-bezakan keadaan ahli warisnya. Allah bezakan dalam berapa perkara je. Perempuan dapat setengah daripada lelaki. Kemudian mak dapat kurang daripada anak. Dan ada beberapa perkara lain yang Allah dah jelaskan secara jelas-jelasnya dalam Al-Quran. Sepertiga, setengah, sepelapan, seperempat, dua bertiga, semua ada dalam Al-Quran. Macam buku Max pula bahagian tersebut. Dan Allah SWT sebutkan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum akrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian, yang selepas kamu mati nanti, bapak-bapak kalian ke, anak-anak kalian ke, kamu tidak tahu siapa yang akan memberikan manfaat yang paling banyak kepada kamu selepas kamu mati. Kalau kamu fikir, dia ni yang lebih bagus kita kasih, lebih baik, lebih banyak manfaat, Allah kata kamu tak tahu. La tadruna ayyuhum akrabu lakum naf'a. Kamu tak tahu siapa yang lebih dapat manfaat atau banyak memberikan kamu manfaat. Jadi siapa yang lagi tahu? Allah SWT. Dan habis ayat faraid tu Allah kata tilka hududullah. Itulah, tilka maknanya apa? That. Padahal Allah cakap ni kat dalam kitab depan, bukan kitab jauh. Kenapa pakai that yang jauh, bukan pakai this, hadhihi hududullah? Sama macam alif lam mim, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah tak kata alif lam mim hadzal kitab, inilah kitab. Tapi Allah kata itulah kitab. Apa faedah? Siapa pernah belajar tahu kan, jauh menunjukkan apa ni, menunjukkan kepentingannya, sampaikan dia apa ni, ditunjukkan dengan isyarat yang jauh. Kadang-kadang jauh ni menunjukkan kehinaannya, tapi kadang-kadang dia menunjukkan kelebihannya. Belajar kita tunjuk kepada yang jauh. Ha zalikal kitab. Sama dekat sini tilka hududullah. Siapa yang taat pada Allah Rasulnya dia akan dapat pahala dan sebagainya. Kemudian siapa yang ya'sillah wa rasulahu, yang maksiat pada Allah, ingkar akan hukum ini dan hukum apa juga, yudkhilhu naran khalidan fiha. Dia akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Lepas hukum faraid, lepas tu kita boleh kata tak, lagi bagus kita kasih mak tunggal, lagi bagus kita kasih itu, lagi bagus kita kasih ini dan sebagainya. Kalau kita lihat antara hukum faraid, kalau adik-beradik ni, adik-beradik ni selain daripada lelaki dengan perempuan kalau adik-beradik tu ada yang bukan Islam, dapat tak anak yang kafir itu harta benda bapa dia yang meninggal dunia? Satu sen pun tak dapat. Tapi taruhlah anak yang kafir tu miskin habis, sakit, dialisis ke apa benda, dia yang paling perlukan duit. Yang lain semua kaya raya, semua ada satu banglo tunggulu macam monopoli ni banglo. Tapi yang kafir tu paling miskin. Ikut akal apa, bagilah. Kesianlah orang kafir kan manusia juga. Satu habuk pun dia tak dapat. Tisu bapak dia pun dia tak dapat. Hukum Allah SWT. Yang ini awak nak pakai akal. Sebenarnya kalau pakai akal, awak tahu ini hukum betul. Beza antara Islam dengan bukan Islam. Tapi kalau pakai akal untuk tolak hukum Allah SWT dan ambil ikut hawa nafsu, tu cerita lain. Satu lagi keadaan yang Allah beza-bezakan ketika bagi-bagikan faraid ni, ada yang dapat, ada yang tak dapat, lebih ke kurang. Taruhlah ketika bapa itu sakit-sakit tenat, mak sedang mengandung sarat, betul tak? Okey. Bapa meninggal dunia, besok lusa mak melahirkan. Jadi tu adik yang paling bungsu lah. Dan ada anak-anak apa ni, adik-beradik lain. Dapat ke tak dapat anak tu? Taruhlah anak tu anak lelaki. Yang lain semua kakak. Dia dapat paling banyak ke paling sikit? Paling banyak. Susu pun banyak lah dia minum. Pampers. Orang lain nak makan macam-macam, ada family apa semuanya. Awak kasih siapa paling banyak? Anak yang baru dilahirkan. Ya ke tidak? Adakah dia masalah? Ni adil ke tak adil ni? Allah dah beza-bezakan. Allah tak tahu ke ni semua benda berlaku? Awak tahu tak masalah faraid ni? Kita ada masalah yang tadi. Waktu dia meninggal dunia tu, okay, lepas dia meninggal dunia, anak keluar. Lepas tu anak mati. Macam mana nak bagikan faraid? Senanglah sebenarnya. Mula-mula kasih dulu bagi-bagi, termasuk anak ni, as if dia hidup. Lepas tu dia sekarang ni kalau mati dia tinggalkan siapa? Mak dengan adik, kakak-kakak. Jadi bagikan harta dia pula yang dia dah dapat daripada bagian sana pada mak dan kakak-kakak. Lepas tu kalau lepas tu ada satu lagi mati, wah ini memang kecoh. Ini yang dinamakan kitab munasahat. Munasahat dalam bab faraid ni panjang. Kadang 2-3 orang mati. Orang kata manalah satu kali biar tu semua mati. Ada. Mungkin wabak ke apa ke semuanya kan. Macam nak bagikan faraid. Jadi kita mesti pastikan siapa mati dulu. Masalahnya kalau rumah terbakar, 2-3 orang mati. Tak tahu mana satu yang mati dulu. Yang perempuan ke yang lelaki, yang mak ke yang anak. Alamak. Nasib baik kita bukan ulama. Awak kelas belajar ni semua ada. Kemudian anak yang baru dilahirkan, kalau mati ni, dia ada dua keadaan. Mati dalam perut atau mati luar perut. No. Kalau mati dalam perut, berapa bulan? Dah start macam tu. Okay, kalau luar perut pun sama juga lah. Tapi kemudian apa tanda-tandanya dia hidup? Lepas tu dia mati, dia dah keluar dah hidup, lepas tu dia mati. Maka kata ulama, tandanya adalah kalau dia menangis. Kalau kita dia dengar menangis istihlal, lepas tu hilal dinamakan hilal bila orang semua sebut ni dah bulan dah keluar, bulan dah keluar, anak dah bulan dah keluar, sama juga dengan anak ni. Kalau dia menangis maknanya dia hidup lah tu. Lepas tu mati kan? Jadi kita kena kasih dia faraid. Dan lepas tu dia apa ni, dia punya bahagian pula bagi pada yang lain-lain. Adakah kalau budak tu keluar tak nangis, kita tak kasih dia faraid? Kasih juga. Tapi dia tak keluar suara. Mungkin tak mungkin? Selepas itu ni sama dalam kes apa ni, hadis kalau kamu dalam masjid sedang solat, lepas tu kamu rasa sesuatu kat dalam perut kamu, keluar angin ke tak keluar angin, jangan keluar daripada masjid sampai kamu dengar bunyi ataupun kamu bau sesuatu sampai yakin. Adakah maknanya kalau tak dengar tu jam pula awak punya telinga dia tersumbat ataupun mic bising, atau kat Masjidil Haram ke Masjid Nabi bising kan, mana awak dengar awak buang angin ke tak, tapi ada rasa macam bau lagi tak bau apa-apa, awak punya hidung tersumbat sesemua. Jadi terus je solat, confident. Ataupun ini dua hanya salah satu, ataupun ini hanya dua daripada banyak lagi cara, cara untuk memastikan keluar angin ke tak keluar angin, betul tak? Ada kan lagi, kita confident keluar angin. Pop, tapi tak bunyi, tak ada bau. Pop dia dekat kain misalnya. Kan ada kan? Banyak kali ada macam tu. Macam gini masih lagi tak mau keluar, tak mau ambil wuduk. Oh, saya ikut nas zahir. Tak, sebab Nabi cuma tunjukkan apa ni? Tunjukkan apa ni antara perkara yang boleh dapat keyakinan. Apa juga cara-cara lain boleh mendapatkan keyakinan, kita pakai. Tapi ragu-ragu kita jangan pakai. Sekarang budak tu keluar, tangan dah gunung-gunung lah, tangan dah goyang atau kaki dia dah gini-gini sikit, tapi tak ada bunyi apa-apa pun. Lepas tu kejap lagi meninggal dunia. Dia keluar hidup ke tidak, manusia ke tidak ni? Manusia. Manusia. Jadi dia dapat faraid bapak dia yang meninggal dunia semalam. Tu dia. Jadi ini antara kita dah cerita pasal faraid dan apa sebenarnya penting ini kalau kita nak gunakan nuzriyah ni juga, dan kita dah katakan tak ada dalil, buku ulama semua tak ada, melainkan kat berapa tahun, 1000 tahun selepas Nabi SAW dah wafat, dan juga kat satu tempat, ya, tempat lain tak ada macam ni. Jadi siapa nak amalkan, dia dedahkan diri dia kepada apa? Agama dia kepada kepada bahaya lah, kepada kerosakan. Baik, kita nak apa ni, nak larang dah tak boleh lah. Baik, jadi kita teruskan kepada bab berikutnya, okey. Nah. Babun muka 197 minasyirkil isti'adatu bighairillah. Wa qaulullahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa an khawlata binti Hakim qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. Bab isti'adah, meminta perlindungan. Isti'adah diterjemahkan dalam rakaat meminta perlindungan. Ini kita baca a'udzu kepada selain Allah. Patutnya a'udzubillah ni kita kata a'udzubi wali di qadir al-jalani misalnya, ataupun siapa-siapa juga, termasuk syirik. Isti'adzah bi ghairillah minasyirk. Minasyirki isti'adzah bi ghairillah. Bukan inilah satu-satu syirik, tapi ini antara benda yang boleh yang menjatuhkan kita ke dalam syirik. Dan apa hukum syirik ni akan dibawa dalam dalil ni. Dalil pertama firman Allah Taala dalam surah Jin, dan bahawasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, dari golongan jin, maka jin-jin itu menambah dosa bagi mereka. Jadi kemudian Khawlah binti Hakim menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa singgah di suatu tempat lalu berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluk yang dia ciptakan, maka tidak ada suatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempatnya itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi firman Allah Ta'ala yang pertama ini dalam surah Al-Jin, baca sekali lagi, dan bahawasanya ada beberapa orang laki-laki dari manusia, rijal minal insi. Apa dia buat? Mereka meminta perlindungan. Ya'udzuna, plural dia ya'udzuna. Ini minta perlindungan kepada beberapa lelaki daripada jin. Jadi ni adalah isti'adah bi ghairillah, jelas dalam ayat ini. Jadi apa hukumnya, kata Allah SWT, maka jin-jin itu menambahkan dosa bagi mereka. Fazaduhum rahaqa. Boleh ke tak boleh? Beri tak lindung kepada selain Allah, kepada jin. Kalau kita faham ayat ni, nampak macam boleh. Boleh lah. Taklah, ini tak jelas, tak boleh. Sebab menambahkan dosa bagi orang yang minta perlindungan tersebut. Ini satu tafsiran di mana orang yang minta perlindungan, iaitu manusia-manusia itu akan menambah ataupun ditambah kepadanya apa ni, dosa, kehinaan, kekurangan dan sebagainya, dan dia takkan dapat apa yang dia minta. Satu tafsiran lagi adalah fazaduhum rahaqa, dan mereka menambahkan rahaqa, maknanya kesombongan, keangkuhan, ketinggian dan sebagainya. Jadi maknanya kalau yang tadi tu, bila orang-orang manusia ni minta perlindungan pada jin, mereka jadi lemah, jadi hina. Yang kedua adalah bila mereka minta pada jin perlindungan daripada jin, jin-jin jadi sombong, jadi angkuh dan sebagainya. Dua-dua betul lah. Dua-dua betul. Tapi kata Syekh Abdul Razak Labad, yang lebih tepat adalah yang manusia-manusia itu akan menambah ataupun bertambah bagi mereka kehinaan, kekurangan dan kejelekan. Dan itu lebih tepat daripada sudut apa? Kalau kita lihat hadis-hadis berkenaan dengan syirik ni, orang yang pakai tamimah, pakai apa tu, pakai tangkal kat tangan atau kerana nak apa ni, nak elakkan daripada sakit. Nabi SAW kata apa? Inzi'ha. Nabi nampak, Nabi kata tanggalkanlahnya. Fa'innaha la taziduka illa wahna. Kerana sesungguhnya dia tidak akan menambahkan bagimu melainkan kelemahan. Dia nak elakkan kelemahan. Apa dia dapat? Kekuatan ke kelemahan juga? Dapat kelemahan. Sebab dia berharap kepada selain Allah, kepada tangkal. Dan supama macam itu, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, man ta'at man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Siapa yang gantungkan memakai tangkal ini, maka untuk menyempurnakan dirinya, maka Allah tak akan sempurnakan dirinya. Jadi ini semua menunjukkan bahawa kalau orang itu, seseorang meminta kepada selain Allah, mensyirikkan Allah SWT, dia akan hanya dapat yang berlawanan daripada apa yang dia hajatkan. Jadi ini yang jelas daripada ayat ini, lebih jelas daripada ayat ini. Dan terdapat dalam tafsir bahawa antara sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang Arab, orang Quraisy pada zaman dahulu, mereka bila musafir, dan mereka memang selalu musafir, bila sampai kat satu-satu wadi ini, mereka nak camp, pasang kemah dan sebagainya, mereka akan berlindung isti'azah dengan jin-jin kat wadi tersebut supaya tak ganggu dia. Dia kata, aku berlindung, a'udhu bisayidi hadhal wadi, daripada mudaratkan aku, aku berlindung kepada penghulu atau penghuni, atau apa dipanggil tu, kita bahasa kita apa ni, penghuni ya, penghuni wadi ni daripada mengganggu aku ataupun kacau aku dan sebagainya. Penunggu, kita penunggu, dia tunggu kat situ. Kalau kita tak buat macam tu, tak minta perlindungan daripada penunggu ke penghulu ke apa tu, maka kita akan kena kacau, tak selamat kita. Jadi kata Allah SWT, perbuatan ini menyebabkan jin-jin kat wadi tu makin angkuh lagi, makin sombong lagi. Dan ini kebiasaannya, makin sikut bomo, makin kita pergi jumpa bomo, bomo tu makin terror lagi, makin apa ni, makin sombong lagi. Dan jin yang diminta tu pula makin lagi tinggi lagi, lebih toncit, lebih apa ni, makin naik lagi. Dan orang yang meminta itu akan makin hina. Right? Tapi surah jin ni bukan pasal jin. Jin tu apa eh? Jin tu kahwin ke? Boleh kahwin dengan jin ke? Kalau bunian eh? Kalau dapat anak macam mana? Surah jin bukan cerita pasal tu. Kalau kita baca depan-depan dia, bukan pasal. Dia cerita tentang tauhid. Ini surah Mekah. Akhir sekali surah tersebut ceritakan tentang apa ni, bahawa tidak ada yang mengetahui yang gaib melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang yang Allah tunjukkan sedikit daripada ilmu yang gaib tersebut daripada kalangan rasul, bukan sembarang orang boleh tahu yang gaib ni, illa man irtada mir rasul. Jadi ini kenaan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jin-jin yang Islam yang dengar Quran yang dibaca oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua kata amanna bihi, kami telah beriman kepadanya. Kemudian mereka katakan, kami dah yakin dah bahawa kalau Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan atau keburukan untuk kita, kita tak boleh buat apa-apa dah. Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa, walaupun kita hebat macam mana, kita boleh angkat benda berat-berat. Bagaimana kisah jin Nabi Sulaiman kan ada? Kisah Ifrit. Nabi Sulaiman tanya man ya'tini bi arsyha qabla an ya'tuni muslimin? Siapa yang boleh angkat, pindahkan singgah sana. Apa ni, puteri Balqis dekat Sabak dekat Yaman, pindahkan dekat Palestin. Ini jauh. Bila nak kena, ada deadline dia. Qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang secara Islam dengan kita, mereka serah diri pada kita. Maka yang mula-mula sekali jawab daripada apa ni, askar Nabi Sulaiman kat depan tu ada manusia, ada jin, ada binatang-binatang, burung semua ada. Baik. Kalau Allah nak sebenarnya boleh aja Allah kasih kita macam-macam apa tu, tentera macam-macam boleh. Tapi Allah nak kita fight sendiri itulah. Ha, tu dia. Naam. Jin kata, qala ifritun minal jin ana atika bihi, aku akan bawakan arasnya qabla'an yartadda qabla'an takuma min maqami, sebelum kau bangun daripada tempat kau duduk ni. Nabi Sulaiman duduk ni berapa jam agaknya kan, dia dah cerita sana, dia buat announcement sini apa semuanya, dia bahas sana sini, dia bacakan ayat ke apa ke, nanti dia akan pergilah, dia akan bangun. Sebelum kau bangun, singgah sana tu aku dah bawa dah, betul-betul bawa, bukan ilusi, betul-betul bawa, pindah angkat betul-betul. Boleh tak jin buat macam itu? Ifrit kata aku boleh. Sebab apa? Wa inni alaihi laqawiyun amin. Sesungguhnya aku dalam keadaan demikian seorang yang mampu, berkuasa, kuat, qawi dan jujur. Nampak? Dia kuat dan jujur, mesti dia boleh bawa singgah sana yang original, bukan apa? Yang tipu punya. Tapi kata seorang lelaki yang mempunyai ilmu daripada kitab, ini manusia. Ata'atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Aku boleh bawa kan singgah sana sebelum kau kelipkan mata kau je. Memang betul. Lepas tu dia tengok dah, dia dah sampai lah. Ni bukan jin, ni manusia. Ni antara surah atau patung ayat menunjukkan apa ni, besarnya kekuasaan Allah SWT dan kelebihan orang yang berilmu. Dia ada ilmu daripada kitab. Dia bukan dia jampi apa benda pun, dia doa je agaknya terus dah sampai. Falamma ra'ahu mustaqirran qala hadza min fadli rabbi. Sulaiman bila nampak tetapnya singgasana tersebut, maka dia pun kata hadza min fadli rabbi, ini daripada kelebihan Tuhan. Nampak? Jadi ini antara kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dekat sini adalah jin ni kuat. Dia boleh buat macam-macam. Tapi dalam surah jin, jin yang Islam semua kata apa? Kalau Allah dah inginkan kejahatan atau keburukan, tak, kita tak boleh buat apa-apa. Kemudian wa anna zananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Sesungguhnya kami yakin, kami telah yakin bahawa kami tidak sekali-kali dapat mengalahkan Allah fil ard, kat muka bumi ni. Walan nu'jizahu haraba, dan kami tak boleh melarikan diri daripada Allah SWT. Dia tak boleh terbang, dia boleh terbang, tapi macam mana pun dia terbang keluar muka bumi, dia tak boleh. Jin mengaku tak boleh, tapi kita sekarang macam boleh, kita boleh apa ni, earthquake tak ada apa-apa, ini tak ada apa-apa, semua kita boleh lari. Siap-siap celap, diorang dah siapkan roket untuk orang terer-terer, untuk orang kuat-kuat, apa-apa je terus naik bulan. Jin kata tak boleh. Jadi surah jin bukan pasal jin, tapi pasal apa? Pasal iman dan tauhid. Jadi orang siapa yang minta kepada jin, dan siapa juga selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada Nabi sekali pun ataupun malaikat, malaikat lagi kuat daripada jin ke? Semuanya adalah syirik berlaku. Dan kalau mati dalam keadaan demikian, dia kekal dalam api neraka selama-lamanya. Baik, jadi dalil ataupun ini, dalil ini bukti bahawa minta perlindungan adalah ibadah. Dan minta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik, sebab ia adalah memberikan ibadat atau menyerahkan ibadat kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Saya jelas ini. Kemudian hadis yang kedua, hadis sebagai dalil yang kedua adalah hadis Qaulah binti Hakim radhiyallahu anha. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa singgah di suatu tempat, manazala manzilan. Manzilan ni bukan rumah, walaupun boleh diterjemahkan sebagai rumah. Tapi manzilan kat sini, bila kita musafir, nanti kita singgah kat suatu tempat, khemah ke, chalet ke, ataupun dekat apa tu, kalau kita nak pergi apa ni KL ke apa, kat tengah-tengah ada apa tu namanya plus punya tempat tu kan, kita tinggal kat satu tempat ke ataupun kat hotel ke dan sebagainya ataupun kat rumah kawan ke, itu maknanya manzilan. Lalu berdoa, biasanya kita pergi tempat yang bukan tempat yang familiar pada kita, dan tentunya siapa-siapa je yang duduk kat situ, menghuni kat tempat tu dan menunggu kat tempat tu, mungkin tak mungkin. Lagi-lagi kalau kita jalan kat hutan-hutan ataupun kat padang pasir macam zaman dulu, tempat yang tak banyak orang tinggal, siapa yang tinggal? Biasalah. Mungkin ada macam-macam makhluk yang tinggal, kita pun nak tumpang kat situ, tak bayar apa semuanya, nak free je, nak kemah kat situ. Ini tempat tinggal dia, mungkin tak ada kacau, mungkin ada yang nak kacau. Tapi kata Rasulullah SAW ajar, macam mana kita tak diganggu. Dan kadang-kadang bukan makhluk halus je, makhluk yang tak halus pun boleh datang kat situ, betul tak? Kala jengking, skorpion datang, harimau datang ke, binatang-binatang buas datang, betul tak? Ular datang, ini semua bukan yang halus. Nabi SAW kata apa? Baca ni, siapa yang baca ni, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Dengan Allah? Tak, tapi dengan sifat Allah, iaitu kalimat-kalimat. Kalimat tu plural. Dan kalimat kat sini adalah firman Allah, kalam Allah. Dan kalam Allah SWT sempurna, berbeza dengan kalam kita. Tammah, daripada keburukan apa yang Allah ciptakan, yang dia ciptakan. Ini menunjukkan bahawa di sana ada ciptaan Allah SWT yang ada kejahatannya. Syarima khalaq. Dan kata-kata ini sama dengan dalam surah Al-Falaq. Kan ada? Min syarri, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Berlindung daripada Tuhan Al-Falaq, ini waktu gelap, daripada kejahatan yang diciptakan, ini keburukan sebahagian yang diciptakannya. Jadi kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa faedah ni kita baca istiazah ini? Maka tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun, lam yadurrahu syai'un. Syai'un maknanya apa juga sesuatu pun, sama yang halus, sama ada yang halus, yang berbisa, yang menerkam, ataupun jin yang kacau, yang sawan, yang sembunyikan orang dan sebagainya, tak ada. Semuanya tidak boleh membahayakan dirinya. Sampai bila? Sampai dia mati. Taklah, dia baca sekali terus dia apa? Dia selamat. Protection, protection ni sampai apa? Dia tinggalkan tempat tu, lepas tu dia singgah lagi tempat lain, dia kena renew dia punya protection. Dia kena baca, dia kena baca lagi. Baik, sampai dia beranjak daripada tempatnya itu, sama ada ni waktu petang ataupun waktu malam ataupun waktu siang, bila-bila je lah dia nak singgah kat tempat tu. Ini lain dengan apa tu, dengan zikir waktu petang yang 3 kali. Ini khusus bila kita singgah kat satu tempat yang asyik. Jadi ini janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak kena yakin. Ada satu kisah yang amat menarik, muka surat 303. Muka surat 303, kita tengok sikit. Lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi zalik, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempatnya itu. Al-Qurtubi berkata, siapa Al-Qurtubi? Sekarang kitab tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ini adalah khabar yang benar dan perkataan yang jujur, dan kita mengetahui kebenarannya berdasarkan dalil dan pengalaman. Sesungguhnya semenjak aku mendengar khabar ini, aku sentiasa mengamalkannya. Al-Qurtubi kata dia dengar je, dia amalkan. Maka tidak ada sesuatu yang membahayakanku sehingga aku meninggalkan tempat itu. Tak pernah dia kena apa-apa bila dia baca ni. Aku pernah disengat kala jengking di Mahdiyah, satu tempat, pada satu malam hari. Lalu aku merenungi diriku, macam aku boleh kena sengat ni? tak pernah kena singat. Jadi dia kata, ternyata aku telah lupa untuk memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat tersebut. Subhanallah. Jadi nisbahkan dia kena tu sebab dia apa ni? Dia tak baca. Sebab itu dia yakin bahawa kata-kata Nabi SAW ni benar, betul-betul berlaku kat dunia. Seorang ulama yang telah berpengalaman dalam tersebut. Tetapi kena ingat, macam mana pun mesti ada orang yang akan kena sengat juga kan. Taruh sulfur ke apa semua pun kadang-kadang apa? Kadang sulfur tu kena tiup angin ke atau apa ke, ular masuk juga atau ular tak apa ni tak makan sulfur punya. Ataupun sebagainya, jatuhnya kayu ke atas sulfur tersebut, dia naik atas kayu, boleh tak? Atau batu ke? Begitu juga dalam hal ini, mungkin orang itu terlupa nak baca, jadi dia kena apa ni, gangguan yang mengganggunya. Dan setiap sesuatu tu ada sebabnya, Allah Alam. Jadi yang bukan hanya kita beramal dengan yang fokusnya, bukan hanya beramal dengan doa ini, zikir yang senang ini sebenarnya, auzubi kalimatil tammati min syarri ma khalaq, tapi adalah berkenaan dengan akidah di dalam hadis ini, tauhid ini, iaitu minta perlindungan, isti'adzah hanya kepada Allah. La manja wala malja'a minka illa ilaih. Doa Nabi SAW selalu la manja, tidak ada tempat najah, yakni selamat. Wala malja'a, tidak ada tempat perlindungan, illa minka illa ilaih, daripadamu, melainkan kepada engkau juga, wahai Allah. Tapi kita dapati sekarang orang dalam kesempitan, dalam kesusahan, terus pergi minta perlindungan dengan Nabi lah, pelindung dengan wali lah, dan kubur lah, dan sebagainya. Dan ini semua adalah syirik, ataupun dengan jin, dengan dukun dan seterusnya. Surat 300, kita baca sikit. Ibnu Kathir berkata, maksudnya yani ayat dalam surah jin itu, kami yani jin berpendapat bahawa kami mempunyai keutamaan atas manusia kerana mereka berlindung kepada kami, iaitu ketika mereka turun ke lembah atau ke tempat anchor di daratan ataupun tempat lainnya, seperti kebiasaan orang Arab pada zaman jahiliyah. Sebahagian mereka meminta perlindungan kepada penguasa tempat itu yang berupa jin, agar tidak tertipu sesuatu yang membahayakan mereka. Seperti salah seorang daripada mereka memasuki negeri musuhnya di bawah perlindungan, kekuasaan dan penjagaan orang besar. Ini macam teritori lah gitu kan. Ketika jin itu telah mengetahui bahawa manusia berlindung kepadanya lantaran ketakutan mereka kepada jin, maka jin-jin itu membuatnya semakin takut. Maksudnya takut, rasa terancam dan bingung, sehingga mereka terus semakin takut dan semakin berlindung kepada mereka. Abul Aliyah Ar-Rabi' dan Zaid bin Aslam berkata, rahaqan artinya takut. Al-Awfi berkata daripada Ibn Abbas, fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu pun menambah dosa bagi mereka. Rahaqan yakni dosa. Begitu pula pendapat Qatadah. Dahulu laki-laki Arab jika sedang berada di lembah pada sore hari, petang hari, ketika dia merasa sunyi dan takut, dia berkata, aku berlindung kepada penguasa lembah ini dari pengikut-pengikutnya yang bodoh. Yang dia maksudkan adalah pembesar jin. Para ulama telah bersepakat bahawa tidak boleh hukumnya beristi'adah kepada selain Allah. Di sama daratan ke padang pasir ataupun di lautan, kat kapal lagi ya, takut seorang-seorang. Ataupun dalam sampan dan sebagainya, seorang-seorang. Jadi ada yang minta perlindungan dengan apa ni? Dengan hantu laut, dengan dan sebagainya. Dia takut nanti apa ni, apa jaws ke apa keluar dan sebagainya dekat bawah. Ataupun di sungai dan sebagainya. Dan manusia sebenarnya, banyak manusia macam gitu. Kita ada sifat tomi'i, iaitu takut. Mana ada manusia tak takut apa-apa? Kalau dia tak takut apa ni sebahagian benda, dia mesti ada takut sebahagian benda yang lain. Tahu tak? Sama macam bab geli lah. Kalau dia jenis tak geli, mesti ada juga benda yang dia geli. Kadang benda yang dia geli tu benda yang orang semua tak geli. Tu pun ada juga. Jadi beza-beza, manusia ni beza-beza. Tapi takut tu memang ada dalam manusia. Hatta anbiya pun alaihimussalam pun ada benda kadang-kadang mereka takut. Nabi Musa alaihissalam bila diperintahkan oleh Allah SWT campak tungkatnya, tungkatnya jadi apa? Terus jadi hayyatun tas'a, ular yang besar yang bergerak-gerak. Bukan hayyatun mati ya ni, apa tu, ular yang mati stay ya. Ular yang dah bergerak naik dah. Ini tungkat yang dia dah pegang berapa lama dah. Yang dia buat apa ni? Apa ni nak jalan dia ada apa ni? Dia pakai tungkatnya, kambing nak apa ni nak makan daun ke apa dia turunkan, wa husyu biha ala banami dan apa lagi lah pakai tu tungkat. Apa ni kegunaan tungkat tersebut yang selalu dia pegang mana-mana pergi dengan tungkat ni. Tiba-tiba tungkat tu dicampak jadi ular, tak takut. Allah kata dia takut. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka tiba-tiba sampailah perasaan di dalam jiwanya khifatan, yang ini ketakutan dalam jiwa Nabi Musa AS. Apa dia buat? Dia berpaling dan nak lari. Lari ke belakang. Walla mu'aqiban walam yu'aqib. Dia pergi ke belakang, dia lari. Kata Allah SWT, ya Musa aqbil wala takhaf. Ya Musa, kembali semula ke depan. Jangan takut. Innaka minat aminin. Sesungguhnya kau termasuk orang-orang yang selamat, yang aman. Jadi bila dengar Allah SWT kata apa ni, kau akan selamat, tak ada apa-apa, barulah dia tenang. Jadi menunjukkan bahawa perasaan takut memang ada kat pada manusia. Jadi nak minta perlindungan tu memang ada dalam naluri manusia. Cuma orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah SWT, tidak akan minta perlindungan melainkan kepada Tuhan sekalian alam, Tuhan segala makhluk-makhluk yang membinasakan, yang merusakkan, yang membahayakannya. Sebab kalau diminta kepada selain Allah SWT, tak akan dapat apa ni, tak akan dapat melindunginya. Hanya Allah SWT sahaja. Kita perlu ada akidah ni, dan anak-anak kita perlu ada akidah ni. Sebab banyak budak-budak sekarang takut, betul tak? Kita pun manjakan. Tak apa, dah sampai tu telefon nanti kita ambil kan. Asyik macam gitu je, makinlah dia takut. Kat dalam rumah pun tok lampu je habis takut. Nak kencing takut, lepas tu kencing kan? Habis. Afsal takut nak keluar. Lagi-lagi banyak cerita hantu sekarang kat TV, betul tak? Tiap-tiap minggu cerita hantu, telefon. Cerita orang putih pun hantu, cerita Melayu pun hantu, ya apa semua. Jadi budak panggil takut. Sampai ada muzium hantu sikit hari tu kat Malaysia. Muzium hantu. Saya rasa memang ada hantu kat dalam. Buat apa ni semua? Ada faedah atau tak ada faedah? Tak ada. Dia merosakkan akidah kita lagi. Baik. Mula Al-Qari Al-Hanafi ini berkenaan dengan pendapat ulama tentang hukum beristiazah, beristiazah kepada selain Allah, bahawa tidak boleh hukumnya beristiazah kepada selain Allah, tidak boleh beristiazah kepada jin. Allah telah mencela orang-orang kafir kerananya. Dia menyebutkan ayat, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, wahai golongan jin, qad istakthartum minal ins, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Maqala awliya'uhum minal insi, dan berkata orang-orang kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebahagian yang lain. Qad istakthartum minal insi, qad istamta'na ba'duna bi ba'din, wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah kau tentukan pada kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi dalil bahawa nanti bila hari kiamat Allah kumpulkan jin dan manusia, Allah kata jin kau dah banyak sesatkan manusia. Macam mana jin sesatkan manusia? Macam tadi lah. Bila kita minta perlindungan dengan dia, dia makin kacau kita. Baik. Jadi akhirnya semua dua-dua jin dengan manusia macam tu, yang berlindung pada jin, dan jin juga akan masuk dalam api neraka kekal selama-lamanya. Ini dalil untuk mula Al-Qari untuk mazhab Hanafi. Kesenangan manusia lari dari jin adalah kerana tercapai hajatnya, terlaksana perintah-perintahnya, dan pemberitahuan jin untuknya tentang sesuatu yang gaib. Kadang-kadang mereka minta tolong dengan jin, selamatkan mereka atau berikan kesenangan atau beritahukan perkara yang gaib. Kesenangan jin dari manusia pula adalah kerana manusia mengagungkannya, berlindung dan tunduk padanya. Selesai perkataannya dengan cara diringkas. Sesuatu yang boleh memberi manfaat duniawi seperti menolak suatu kejahatan atau mendatangkan suatu keuntungan tidak berarti bahawa hal itu tidak termasuk syirik. Dan berkenaan dengan hadis itu pula, muka surat 301 di bawah je. Hadis ini dibuat oleh Khawlah, beliau adalah Khawlah binti Hakim binti Hakim bin Umayyah As-Salamiyah. Dia dipanggil dengan Ummu Syarik dan dikenal dengan Al-Wahibah, yang maksudnya adalah perempuan yang menghadiahkan dirinya, yang ada dalam Al-Quran itu. Nabi SAW sedang dengan sahabat, tiba-tiba datang wanita itu, apa ni, dia tanya Rasulullah SAW, aku serahkan diri aku ni untuk jadi isteri kau. Tapi Nabi SAW tak mau. Tapi Nabi SAW tak nak kata tak, aku tak mau, nanti kecil hati kan. Jadi dia tanya sahabat, siapa yang nak? Ada satu orang lelaki. Okey, apa engkau ada boleh kasih pelbagai mahal? Tak ada, yang kau nampak ni aku pakai inilah dia, baju aku. Kalau aku, ini macam mana kalau kau kasih kau punya pakaian, kau pakai apa? Macam mana nak kahwin tak kasih mahal? Tak kasih apa? Tak kasih mahal. Pergilah, pergi cari. Apa juga jadi mas kahwin, walaupun cincin besi. Dia pun cari, datang balik tak jumpa. Cincin besi pun tak dapat, wahai Rasulullah. Macam mana ni? Tapi nak kahwin pula dengan perempuan ni. Maka Nabi SAW kata apa? Kau hafal apa Quran? Surah apa? Surah apa? Dia pun kata, kau hafal surah ni, surah ni. Kau mahu tak aku kahwinkan kau dengan wanita ini? Dengan syarat mas kahwinnya adalah kau ajarkan, hafalkan dia surah ni, surah ni, surah ni. Dia kata boleh, okey. Nabi SAW kata, aku kahwinkan kau dengan dia, dengan apa mas kahwinnya, kau ajarkan dengan ayat Quran ni, Quran ni, Quran ni. Dengan ajar Quran, bukan kasih mushaf. Kita bila nak kahwin, kasih mushaf kecil ke tu, mushaf besar lah, mushaf cantik-cantik punya. Itulah, lepas tu letak dah besar-besar, dah kecil-kecil, apa ada faedah? Bukannya baca ke? Simpan. Ya tak? Konon dapat berkat. Konon-konon itulah yang faham mereka daripada hadis ni. Hadis ni suruh suami tu ajar. Kalau dia kasih Quran, dia pun tak boleh baca Quran. Macam mana nak ajar bini dia? Dia kasih 10 musa pun tak dulu. Inilah Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Ibn Abdul Bar berkata, Khawlah adalah perempuan yang salihah dan mulia radhiyallahu anha. Saya rasa perkara tentang ini amat jelas sekali. Jadi kita lihat ada satu soalan kat sini. Bila siapa ada soalan boleh tanya kan. Itu soalan nampaknya tentang sirih dara dan bunga rampai. Sirih janda tak ada. Okay, usually Malay wedding will have the two items above. Are these related with any Hinduism practice? If it's not, is it okay for us to be involved with the preparation for it? Jazakallah khairan kathiran. Tanya saya tentang adat Melayu ke adat Hindu, manalah saya tahu. Ni kena pergi tempat warisan ke apa ni, kena tanya. Entah siapa yang tahu ke, boleh kongsi. Ini adalah kebiasaan Hindu atau apa? Wallahu a'lam. Tapi yang kita tahu orang Melayu yang buat, yang taruh bunga rampai tu, apa sebab ya? Cantik je lah decoration. Lepas tu dah habis nanti dia kasi budak-budak main kan, ada kan? Ha. Bunga mangga. Bunga rampai tu bunga mangga kan? Bunga mangga lain, maksud saya salah. Saya, macam mana saya nak jawab? Sebab ni saya da'if je. Bunga rampai apa? Yang wangi-wangi. Ha. Kat mana dia taruh tu? Dalam bilik. Dan dulang, lepas tu ditabur-tabur kan dekat? Bagi-bagi lah. Oh, bagi-bagi, bukan tabur atas pengantin kan? Tak adalah, tak. Kalau tujuan ni tak ada apa-apa, tak ada, tak ada nak macam ada syirik ngambil berkat ke, ataupun ada kena-mengena dengan buang suwi ke dan sebagainya, tak ada macam tu. Tak ada apa-apa. Biasa je kalau adat-adat ni, biasanya yang mereka pakai benda yang ada kat sekeliling mereka. Kalau mereka tinggal dekat tempat banyak bunga dan sebagainya, mereka pakailah. Kalau tempat tinggal mereka banyak pisang, mereka pakai daun pisang. Kalau tempat mereka banyak oren, mereka pakai oren. Kalau apple-apple, kurma-kurma tak ada apa. Tak ada. Tak ada apa pasal budaya macam ni, tak ada. Tak ada hal sebenarnya. Kecuali memang dalam budaya-budaya ni, ada kebiasaan ni, ada terselit dalamnya akidah. Walaupun mungkin akidah tu lama telah dilupakan, tapi kalau memang ada asal-usul, seharusnya kita tinggalkan. Dalilnya, orang yang nak sembelih unta dekat wadi, Nabi tanya kan, ada tak dekat tempat tu dulu ada patung-patung yang disembah? Okay, tak ada. Ada tak tempat tu dulu festival-festival jahiliyah? Tak ada. Okay, nak sembelih kat situ boleh. Itu menunjukkan bahawa kita tak boleh. Kalau jangan ada kaitan dengan apa ni, dengan budaya-budaya lama. Sebab tu dikir barat ke apa semua kita tak mau. Sebab dia ada kaitan dengan apa ni, sembah-sembahan tu lah, apa-apa ni, dewa-dewa laut, untuk kasih berkat untuk orang punya tangkapan ikan dan sebagainya. Dan mereka ada apa ni, puja-pujaan dengan padi dan sebagainya. Jadi kalau ada jogetnya ke, ada apa ke dan seterusnya, ini semua kita tinggalkan. Kalau tak ada dalil macam tu, tak ada, tak jelas, maka asalnya boleh sampai ada dalil bahawa dia syirik ataupun bid'ah. Dari pagi tu kita nak tolong-tolong rewang, bab ni tak ada apa-apa lah. Ya. Kadang-kadang tu cepat tengah lapang tu. Kadang-kadang Cina dia buat sebayang dia. Macam dia Musman ke kan. Okey. Tapi bila dia tak pakai, kadang-kadang kita sewa tempat tu untuk sebayang raya. Jadi ini lain lah. Ini lain. Tempat zaman kita ni dia banyak kelainan dia. Tempat kita ni tempat terhad. Semua kena bayar parking lah. Semua nak kena sewa. Boblok pun sama. Kita pakai, siapa-siapa pun pakai. Betul tak? Takkan kita katakan kita tak boleh gunakan. Dan kalau kita tak boleh, kita nak kena buat kat mana? Jadi susah. Jadi dalam hal ini seharusnya apa ni, kita kena lihatlah bahawa apa ni, balik kepada kaedah niat. Niat kita tak ada kena-kena dengan itu semuanya. Satu. Dan apa ni, tempat itu bukan khusus untuk tempat ibadat orang-orang kafir. Bukan khusus kan? Siapa-siapa boleh pakai kan? Dia pun pakai, kita pun pakai. Yang penting bila kita pakai, dia punya tak ada. Itu yang penting. Bila kita punya kitab-kitab pakai, semua bersih, tak ada apa-apa. Jadi insyaAllah tak ada apa-apa. Berbeza dengan yang hadis tu, itu ada satu tempat yang memang khusus. Bila orang nak apa ni, memang ada patung kat situ special. Dan memang tempat tu orang kalau ada majlis-majlis diorang tu, majlis apa ni, syirik mereka buat kat situ, sembelih-sembelih kat situ. Kita pula nak pergi sembelih kat situ, sedangkan tempat Mekah ni, cerita siapa saya kat Mekah atau Madinah ni, tempat ni bebas, banyak tempat, kenapa nak pergi sembelih kat situ kan? Jadi itu perbezaannya saya rasa. Wallah. Soalan kedua, if a person is on the brink of death, then he said that he will do a deep change his lifestyle. If he survives the ordeal, is that considered nazar? As he didn't say, aku bernazar. Walaupun dia tak cakap dia bernazar, dia tengah sakit ni, apa ni, accident ke ataupun apa, sakit kanser ke apanya, kalau aku selamat daripada ni operation ni nanti, aku akan ubah diri aku ni. Ni kena langgar pun pasal mabuk kemarin. Saya dah tak nak minum arak lagi, aku akan jadi baik sembahyang apa semuanya. Sekali baik. Adakah wajib dia ubah dirinya? Satu perkara adalah mengubah diri tu dah tentu wajib, sama dia kena langgar baik lepas tak apa ataupun tak baik ke. Ya, ini buat yang wajib tu, tak perlu nazar pun dah wajib. Kemudian ni umum. Tapi kalau dia cakap tentang taat, ketaatan yang tertentu, ni cerita lain. Dia wajib buat. Kemudian kat sini dia kata, he didn't say, aku bernazar. Walaupun dia tak cakap aku bernazar, dia balik kepada niat. Kaedah niat ni balik kepada sumpah dan nazar ni. Adakah dia punya niat itu niat biasa saja, cita-cita, ataupun dia betul-betul nak bernazar, nak bayar nikmat yang didapat sebagai apa ni, mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Itulah makna nazar. Kalau makna tu ada dalam niat ni, kita tak tahu. Kita yang kat luar tak tahu, kita tu tanya dia. Yang ni dia tanya diri dia sendirilah. Waktu kau cakap tu, kau niat nazar ke tidak? Entah nazar tu apa, dia tak belajar. Nazar ni macam ini, kau macam merasakan wajib aku nak buat gini, nak bayar. Kalau kau niat macam tu, maka itu nazar. Kau wajib buat apa yang kau nazarkan. Nah, dan kemudian sama ada makruh ataupun wajib dan ataupun haram, sebagaimana kita cakap pasal khilaf yang tadi, macam mana pun orang ini dah bernazar, dia wajib sempurnakan, sebab ni adalah ketaatan. Baik. Ada apa-apa soalan? Ada? Saya dapat faedah lain sebenarnya dalam hadis ini berkenaan dengan kalimat-kalimat Allah. Kenapa boleh kita berlindung dengan kalimat Allah? Kenapa tak berlindung dengan Allah terus? Itu ada pembahasannya. Sebab kalimat Allah adalah sifat Allah SWT. Dan sifat Allah SWT ini bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Yang syirik adalah minta perlindungan dengan makhluk. Jadi ini dibolehkan, minta perlindungan dengan Allah ataupun dengan sifat-sifat Allah. Dalam kes ini adalah kalimat Allah. Sebab tu terdapat hadis yang merupakan zikir juga. Nabi SAW selalu berdoa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'i. Ya hayya qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha tegak, yang maha qayyum, aslih li sya'ni kul birahmatika astari, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Kan ada? Dengan rahmatmu. Jadi uruskan ataupun perbaikilah segala urusanku, janganlah sandarkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekejap, segala mata. Jadi boleh kita minta perlindungan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan sifat yang sesuai lah. Ataupun dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua adalah apa ni, bukannya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal apabila tibanya atau timbulnya fitnah Mu'tazilah, Jahmiyah, kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh ada sifat. Allah kalau ada sifat, Allah berkata-kata dan sebagainya, sama macam makhluk ni yang berkata-kata seperti manusia. Dan ini adalah syirik. Jadi mereka katakan Allah SWT tak berkata-kata. Allah tidak berkata-kata. Jadi mereka pula menguasai apa ni, pemerintahan Islam. Mereka dapat pengaruh khalifah ketika itu. Jadi mereka buat fitnah. Jadi mereka semua orang kat dalam kekuasaan khilafah Islam itu ikut mazhab mereka. Tapi mereka tak cukup dengan apa, apa ni, kita ajar kan, kamu dengar aje lah. Tak, mereka test satu-satu. Lebih-lebih lagi, ulama. Dia panggil ulama, Allah berkata-kata ke tidak? Dia kata Allah berkata-kata, habis. Dia pukul, dia penjara kan. Ada yang sampai dibunuh. Sampai dibunuh. Baik, demikianlah ulama satu-satu. Sama ada kena bunuh ataupun kena penjara kan. Dan ada ulama yang apa ni, yang terpaksa tunjukkan bahawa dia bersetuju dengan mazhab Mu'tazilah supaya tidak apa, tidak diapa-apakan. Ramai, bukan sikit ya, ramai. Melainkan sedikit saja yang tinggal. Antara dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dia saja yang belum kena, kena uji tadi, kena test. Dan orang ramai masih lagi bermazhab salaf. Iaitu Allah SWT mempunyai sifat sebagaimana Allah sebutkan kat dalam Al-Quran, dalam hadis. Allah berkata-kata sebagaimana yang layak bagi Allah SWT, tidak menyerupai sifat makhluk, sifat yang sempurna dan sebagainya. Tetapi mereka dah uji ramai ulama. Ulama Mu'tazilah ni pula kata, kita ada lagi ni Ahmad bin Hanbal ni, kita selagi kita belum dapatkan dia mengaku dan ikut mazhab kita, kita belum menang lagi. Sebab orang ramai tunggu apa Imam Ahmad bin Hanbal akan cakap. Jadi dipanggil, diuji ni, Ahmad bin Hanbal tak takut. Tak seperti sebahagian teman-temannya, dia lawan balik dengan ulama-ulama Mu'tazilah tersebut. Jadi akibatnya apa ni? Dia dipenjarakan lama-lama, berbulan-bulan kalau tak bertahun. Bertahun, tak maaf. Dan kat dalam penjara dia kena sebat dan sebagainya. Cerita dia panjang lebar dekat dalam kitab Syiar Alam Lubalak karangan Imam Zahabi rahimahullah ta'ala. Sampai kain dia terlepas, nampak auratnya semua. Baik, jadi demikianlah fitnahnya. Oleh kerana mereka tahu, ini orang ramai kat luar tahu Imam Ahmad masih lagi dengan mazhab salaf, jadi orang tak berubah. Orang ramai tak berubah. Dia tak boleh nak anusat semua orang kan. Tapi apa ni, mereka gunakan ulama, mereka torture ulama, siksa ulama. Sehingga kan bila masuk masjid, depan masjid tu, orang masuk kan sekarang, nama itu i'tikaf. Zaman Mu'tazilah dia kata, La ilaha illallah. Kita kadang-kadang ada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tulis itu La ilaha illallah dan Quran makhluk. Dan Quran bukan kalam Allah. Macam itulah lebih kurang maknanya. Sampai kan menjadikan macam akidah yang apa dikempen-kempenkan. Macam kita lah politik dikempen-kempenkan. Ini antara mazhab, mazhab Mu'tazilah. Jadi akhirnya sampai berubahnya khalifah. Khalifah yang itu dah meninggal dunia. Khalifah yang baru ni, dia okey pula. Dia tak terpengaruh dengan Mu'tazilah. Mungkin Muhammad dibebaskan. Sejak daripada hari itu, orang semua menggelarkan Imam Muhammad bin Hanbal sebagai Imam As-Sunnah. Memang betul lah dia Imam As-Sunnah ketika itu. Tinggal 2-3 ketul orang je ulama yang apa tu, yang apa, yang yang macam tu yang masih masih kekal dan degil dengan apa tu, bertahan dengan mazhab salafus salih. Jadi balik kepada masalah kita ni, antara dalil Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia berdialog dengan orang-orang Mu'tazilah ni, lihat hadis ni. Hadis ni sahih riwayat Muslim tu lah. Nabi SAW kata berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalau kalimat Allah SWT ni, sifat Allah SWT ini adalah makhluk, mana kita boleh minta perlindungan dengan makhluk? Menunjukkan pada zaman Mu'tazilah tak ada syirik-syirik macam yang kita faham ni. Syirik uluhiyah ni, syirik ibadat ni tak ada zaman tu. Zaman dulu tauhid dia orang betul. Masalah dia orang bab asma wa sifat aje. Ataupun masalah kecil-kecil yang lain. Zaman dulu kita tak jumpa orang tawaf kat kubur ke, kita tak jumpa orang dengan wali ke buat maulud, semua tak ada. Zaman tu semua bagus. Tapi mereka difitnah dengan fitnah mazhab Mu'tazilah yang gunakan akal, tolak apa ni Quran hadis kalau tak sesuai dengan akal. Itu ada. Baik. Jadi dia hujan dengan Mu'tazilah, kalau kita boleh apa ni, kalau sifat Allah SWT ni makhluk, Quran ni makhluk, kita tak boleh berlindung dengan dia. Itu dah jadi syirik. Mu'tazilah tak cakap apa, menunjukkan apa? Mereka tahu apa tu syirik. Yang masalahnya kita ni sekarang ni, kita kalau cakap dengan orang, tak boleh minta perlindungan dengan wali tu, dengan kubur tu, dengan jin, dengan Jibril, dengan Mikael dan sebagainya. Mereka, dan kita katakan ni syirik, mereka tak faham. Mereka kata boleh pun. Nabi SAW kan apa? Dia apa ni, apa dia katakan tu? Dia masih hidup dan dia tinggi di sisi Allah SWT. Dia itu, dia ini dan sebagainya. Jadi ini, ini semuanya permasalahan kita ni tak ada kat dalam apa ni, zaman yang zaman dahulu. Jadi apa mazhab Ahlussunnah Waljamaah tentang sifat-sifat Allah SWT lah, berkata-kata ataupun tidak? Allah berkata-kata sebagaimana yang Allah kehendaki, dan bila Allah kehendaki Allah berkata-kata. Dan firman Allah SWT, kalam Allah tak seperti kalam manusia. Tapi kita faham tak apa makna perkataan? Faham? Perkataan boleh dengar ke tak boleh dengar? Mesti boleh dengar. Kalau boleh dengar, ada suara ke tak ada suara? Mesti ada suara. Ada huruf ke tak ada huruf? Mesti ada huruf. Itu yang memuskilkan orang Mu'tazilah. Dan macam itulah mereka campakkan cubat ke dalam orang ramai. Oh, ada suara, dia dah bayangkan macam kita punya suara, macam kita punya cakap dan sebagainya. Sebab kalau kalam, tak ada suara. Kalau gitu orang tidur tu pun cakap-cakap kan. Dalam mimpi dia cakap dengan dia tu, dia cakap dengan dia ni, main bola pas, tu mimpi tu. Awak kata dia sedang bercakap-cakap ke? Kan cakap dalam hati je. Orang yang tidur, kemudian orang yang bisu, bercakap ke? Dia cakap kan? Tapi dia tak boleh keluar suara. Maknanya Allah samakan Allah SWT dengan orang di orang bisu. Dia nak lari daripada apa? Daripada menyamakan Allah SWT dengan makhluk, dengan manusia yang lemah. Dia dah samakan Allah SWT dengan apa? Dengan yang lebih teruk daripada itu. Sama dengan apa ni, patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Awak cakap dengan dia, dia boleh jawab balik? Dia boleh jawab balik? Bisu. Sebab tu Nabi Ibrahim AS kata, kenapa kau, kenapa kamu tak makan? Dia kasih, kan orang kasih makan waktu hari raya tu, tu kan. Dia datang, kenapa kamu tak makan? Tak jawab. Patung-patung pun tak jawab. Bukan Nabi Ibrahim tak tahu, orang tak boleh cakap. Malakum la tantiqun. Kenapa kamu tak boleh cakap? Apa ni, faragha alaihim darban bil yamin, maka dia pun pukul dengan tangan kanan dia. Dia pecahkan. Lepas tu apa ni, orang tanya kan, siapa yang pecahkan? Tanyalah dulu, tanya patung-patung tu. Jadi orang kata, ah tak ya juga, patung-patung kita tak boleh jawab, tak boleh cakap, tapi kita sembah. Dah nak dekat, dah nak dekat apa tu, terima cakap Nabi Ibrahim, tiba-tiba syaitan datang, hawa nafsu mereka datang. Oh tak boleh, engkau dah tahu dia orang tak apa ni, apa ni, patung-patung ni tak boleh cakap, engkau nak apa ni, nak anaya apa ni, patung Tuhan-Tuhan kita, maka kita mesti binasakan kau, kita bakar kau. Jadi kita lihat ini antara dalil daripada ulama-ulama Ahlussunnah Waljamaah tentang buruknya mazhab yang mengatakan bahawa Allah SWT, yakni sifat-sifat Allah, tak ada sifat. Allah tidak berkata-kata. Sama macam kita cakap Allah tak melihat, Allah tidak mendengar dan sebagainya. Tapi kalau orang yang berkata dia tak, Allah tak boleh kata-kata ni, maknanya apa? Nanti-nanti bila sampai hari kiamat, dia tak boleh bercakap-cakap dengan Allah SWT. Allah tak bercakap-cakap dengan dia. Sedangkan Allah dah berkata dalam Al-Quran, hari kiamat kelak, manusia terbagi kepada dua golongan. Satu yang Allah akan kata-kata dengan dia, satu yang Allah tak kata-kata dengan dia, dalam surah Mutaffifin. Ada yang nampak Allah SWT, boleh lihat Allah, ada yang tak boleh lihat Allah SWT. Tak maaf, itu kan surah Mutaffifin yang pertama bercakap-cakap tu, ada dalam dalam surah. Jadi ini mazhab Mu'tazilah. Zaman kita sekarang tak ada mazhab Mu'tazilah lagi. Tak ada orang ngaku dia mazhab Mu'tazilah. Tetapi ada mazhab-mazhab lain yang asal usul dia daripada Mu'tazilah. Kebanyakan kita sekarang ini kat luar ni, diorang bermazhab Asy'ariyah Maturidiyah yang asalnya daripada Mu'tazilah. Jadi mereka kalau kata Allah berkata-kata, ya Allah berkata. Sebab tu dia kata samik apa, wujud kita bakar apa semuanya, kalam ataupun apa, Kalam lah yang ada sifat kalam, maknanya berkata-kata. Tapi kalau kita tanya dia, apa maknanya Allah berkata-kata? Dengan suara ke? Mereka kata tidak, na'udzubillah. Makna Allah berkata-kata itu adalah Allah berkata-kata dalam hati. Dalam hati. Dalam zatnya. Quran ini adalah firman Allah, ya betul. Tapi bukannya datang dengan suara, dengan apa semuanya, tidak. Jibril tak dengar tu benda. Nabi SAW pun tak dengar firman Allah SWT betul-betul. Tapi ni yang ada dalam hati Allah SWT, lepas tu dituliskan. Siapa yang tulis? Sama ada Jibril ataupun Nabi Muhammad SAW yang tulis. Ialah sama juga dengan apa? Mazhab Mu'tazilah, kalamun nafs. Jadi lagi teruk sebenarnya daripada Mu'tazilah tu lah. Sebab dia lagi bodoh daripada Mu'tazilah. Sama ada Allah tak ada sifat terus ataupun Allah ada sifat. Ini Allah ada sifat, tapi sifat dia macam gini. Maknanya mana ada orang berakal kata kalau awak cakap dalam hati ni, awak sedang bercakap. Kalau kita dalam sembahyang, dalam hati kita ni cakap, alamak lapar, macam-macam kita cakap. Itulah ni yang tak khusyuk punya lah ni. Ataupun lambatnya imam ni baca waktu Ramadan terawih tu kan, oh dah panas ni, dah apa ni semua. Batal tak solat dia? Batal tak? Kenapa tak batal? Kan dia dah cakap ikut mazhab Asy'ariyah batal. Ikut mazhab Asy'ariyah ni batal. Kalau tak batal ikut mazhab mereka, menjaga ini bukan cakap, ini bukan berkata. Nabi Musa AS dapat Taurat langsung daripada Allah SWT, bukan melalui Jibril AS. Macam mana dia dapat? Jelas dalam Quran. Naik ke gunung, lepas tu dia dengar suara daripada Allah SWT. Ada dalam surah Taha, dalam surah apa tu, Qasas. Dan suara itu datang daripada arah apa? Daripada pokok dengan yang ada cahaya, daripada satu kawasan tersebut. Jadi suara itu datang, Nabi itu berkata-kata kepada Nabi Musa AS, ini ana rabbul, ini ana Allahu rabbul alamin, aku Tuhan sekalian alam dan sebagainya, campakkanlah itu ini. Semua datang suara kat situ. Mustahil ke tak mustahil? Orang Mu'tazilah buat apa dengan apa ni, dengan ayat-ayat macam ni? Mereka tolak. Mereka tolak. Mereka kata Nabi Musa AS dengar desiran pokok-pokok. Kan bila ada angin, kan nanti pokok bergoyang bunyi kan. Nabi Musa dengar tu lah. Bukan suara Allah SWT. Macam-macam mereka suka. Baik. Jadi sebab tu ni bab yang apa ni, yang penting juga, yang insyaAllah lah kita pelan-pelan kita belajar dan sebagainya. Ada pun soalan ni? Tadi kita berhenti di sini dahulu eh. Dah 10.20. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum li sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.